Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwatidin azani wa azakumullah. Langsung saja, pada pertemuan kemarin kita sampaikan pola tasrif dari fi'il madi atau kaidah tasrif pada fi'il madi ialah bahwa perubahan pada fi'il madi itu kemarin telah kita sampaikan hanyalah ada pada lam fi'il. Perubahannya yang dilihat hanyalah ada pada lam fi'il, dan itu pun sebenarnya yang inti untuk dihafal adalah sampai kepada dhamir hunna kemarin. Setelah dhamir hunna ke belakang, bunyi depan semuanya sama. Kalau umamanya istahroja, huwa istahroja, huma istahroja tambah alif, hum ihrod istahroju tambah wawu, wawu dhamir, hiya istahroja tambah ta ta'anis sakinah, kemudian huma istahrojata, ya. Kemudian hunna istahrojna. Setelah hunna istahrojna, bunyi depan tetap istahroj, istahroj, sampai dengan istahrojtu, istahrojna. Jadi amat mudah untuk menguasai tasrif fi'il madi, baik dari sulasi atau mazidnya, termasuk rubai mujarrad dan mazidnya pula sama, ya. Cuma untuk anak-anak atau tingkatan anak-anak tentu harus menghafalnya lebih dipelankan atau mungkin tidak sekaligus secara keseluruhannya. Tetapi inti yang disampaikan atau yang harus ditekankan adalah hal-hal yang tadi kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada kaidah tasrif fil mudhari. Kita tuliskan urutan pertama adalah nomor, kedua adalah dhamir dhamir, sudah terbiasa kita hafal dan anak pun sudah harus betul-betul hafal dengan dhamir dhamir yang 14 itu, ya. Tidak hanya hafal tapi juga memahami huma untuk siapa, hum untuk siapa, dan seterusnya. Jadi anak-anak sudah otomatis harus sudah hafal dan paham. Kemudian at-taghyir, sisi perubahan pada fi'il mudhari itu ada dua sisi. Yang pertama adalah pada huruf mudhara'ah. Anda bisa lihat huruf mudhara'ah. Wa huma hum pakai huruf ya, ya. Terus ya huma hunna pakai ta'ta, kemudian pakai ya. Kemudian untuk dhamir muhatab semuanya pakai ta, ya. Untuk dhamir muhatab putra putri, laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas, mesti depannya atau huruf mudhara'nya pakai ta. Kemudian ana pakai hamzah, nahnu pakai nun. Perubahannya seputar pada huruf yang sudah sering kita kenal dengan sebutan ana itu atau na itu atau bacaan lain. Yang penting singkatan dari hamzah, nun, ya, dan ta. Yang itu kemudian termasuk jadi ciri-ciri huruf mudhara'ah. Jadi perubahannya adalah pada huruf mudhara'ah. Kedua adalah pada lam fi'il. Pada lam fi'il perubahannya adalah mengikuti pola perubahan mufrad musanna jamak. Ya. Kalau huwa u ke huma tambah alif dan nun, alifnya sebagai fa'il, nunnya tanda rafa, ya. Kemudian kalau hum tambah wawu, wawunya wawu jamaah sebagai fa'il, nunnya tanda rafa, ya. Jadi huwa huma hum, contoh huwa yaktubu u, huma yaktubani tambah alif nun di belakang, hum yaktubuna tambah wawu dan nun di belakang, ya. Kemudian berikutnya adalah hiya pada contoh taktubu, ya, depan ta belakang u, taktubu. Huma depannya ta belakang tambah alif nun, taktubani. Hunna depannya pakai ya. Pokoknya kalau hunna kita tekan kepada anak supaya hafal bahwa kalau dhamir hunna mesti pakai ya, huruf ana itunya, huruf depannya, huruf muturanya pakai ya. Kemudian lam fi'ilnya disukun. Lam fi'il disukun ditambahkan padanya nun iswah, yaktubna. Ya. Yaktubna. Kemudian setelah itu dhamir muhatab dan muhatabah depan pakai ta semua, sudah kita sampaikan. Rumusan belakang mirip atau supaya anak mudah hafal barangkali disamakan dengan perubahan huruf pada dhamir huwa huma hum. Ya. Jadi huwa huma hum sama dengan anta antuma antum. Supaya mudah hafal, kemudian perubahan perbedaannya hanya pada huruf mudhara'ah. Ya. Kalau orang ketiga huwa huma hum pakai huruf mudhara'ah ya. Kalau anta antuma antum huruf mudhara'ahnya pakai ta, belakangnya sama. Belakangnya sama. Ya. U ani una, semuanya sama seperti itu. Jadi supaya anak bisa lebih cepat hafal, supaya hafalannya ada apa, ada hal yang menguatkan mereka. Di antara hal yang menguatkan adalah ditekankan bahwa huruf mudhara'ah bedanya pada dalasnya bunyi huruf fi'il mudhari' antara huwa wa hum dengan anta wa antum sama bedanya pada huruf mudhara'ah. Ya. Kalau orang ketiga huruf mudhara'ahnya pakai huruf ya. Kalau untuk orang kedua ya antum antum huruf mudhara'ahnya pakai ta. Perubahan belakang tasrifnya sama persis. Ya. Supaya anak itu bisa punya ingatan-ingatan yang mendukung mereka cepat hafal dan hafalannya lebih mungkin. Ya. Jadi kita cari apa namanya hal-hal yang mendukung memudahkan mereka hafal. Di antaranya itu. Nah, kemudian untuk anti antuma antunna memang ini ada variasi. Satu-satunya untuk huruf apa untuk fi'il mudhari' yang bunyinya nyeleneh ya, itu anti. Jadi malah kadang-kadang mudah dihafal karena bunyinya nyeleneh. Taktubina, yang lainan u ani una. Ya, yes, ini i sendiri, taktubina. Taktubina. Kemudian antuma sama dengan antuma mudzakkar. Jadi juga perlu disampaikan kepada anak bahwa ternyata antuma untuk mudzakkar sama dengan antuma untuk muannas. Bahkan sama dengan apa? Sama dengan huma, huma muannas. Jadi huma muannas taktubani, antuma mudzakkar taktubani, antuma muannas juga taktubani. Ya, sisi-sisi supaya anak lebih mudah hafal. Ya. Terus antunna taktubna. Nah, ini juga anak supaya bisa hafal ya, bahwa pada dasarnya hunna dan antunna itu sama bunyi. Bedanya huruf mudhara'ah. Ya. Jadi sisi-sisi yang kira-kira memudahkan mereka ingat ditekankan. Hunna sama dengan antunna, bedanya apa? Bedanya huruf mudhara'ah. Hunna yaktubna, antunna taktubna. Ya. Nah, ana dan nahnu itu sama dengan huwa. Ana dan nahnu sama dengan huwa, bedanya pada huruf mudhara'ah. Ya. Jadi ana dan nahnu sama dengan huwa, bedanya pada huruf mudhara'ah. Kalau huwa yaktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Ya. Kemudian setelah itu mulai dicoba anak supaya apa? Supaya mulai menghafal. Pertama adalah dengan melihat tulisan. Umpamanya yaktubu, yaktubani. Kalau bisa bagusnya dengan dhamir huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Nah, kemudian ambil salah satu kalimat yang seperti di tasrif itu yursilu masalan. Nah, yursilu kalau wa yaktubu wa yursilu sama u belakang. Huma yaktubani kalau yursilu yursilani. Hum yaktubuna kalau yursilu jadi yursiluna. Yang penting sudah ngerti bunyi depan, yaitu dengan mengikutkan kepada wazan apa afala yufilu beri yursil. Sudah ketemu yursilu, tinggal mengolah huruf mudhara' dengan huruf lam fi'il. Yursilu, yursilani. Pokoknya perubahannya sama dengan yang sulasi. Yaktubu, yaktuban, yaktubuna. Begitu seterusnya sampai dengan fi'il-fi'il yang ada. Fi'il yang terpanjang, masalah yasta'dinu juga sama. Kalau udah ngerti yasta'dinu, bunyi depan yasta'din, lah untuk membaca itu adalah wazan. Apa? Yastaf'il, maka yasta'dinu. Nah, setelah ketemu yasta'dinu, bacanya yastaf'ilu, tinggal mengolah perubahan, yaitu yang pertama adalah huruf mudhara', perubahannya sama dengan yaktubu yang di depan, perubahan belakangnya juga sama. Ya, ya. Nah, anak-anak dicoba untuk mulai menghafalkan satu persatu. Pertama melihat tulisan, begitu setelah itu mungkin tidak melihat tulisan. Ya. Atau paling-paling melihat tulisan yang diteskan saja, yursilu coba di tasrif, yukhbiru di tasrif, seterusnya. Itu yukhbiru salah titik itu. Titiknya di atas, bukan yujbiru. Ya, yukhbiru itu. Agak tergesa-gesa nulisnya. Kemudian itu cara nasrif. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Cuma memang lebih banyak yang dihafal dibandingkan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan cuma lam fi'il itu saja cuma 6 yang inti. Kalau ini memang bervariasi. Tapi kita menekankan pada anak supaya hafal sisi-sisi yang sama supaya mudah hafal. Ialah huwa huma hum dengan antan atau antum sama, bedanya pada huruf mudhara'. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Hunna dan antunna sama, bedanya huruf mudhara'. Ya. Kemudian huwa, hiya, ana, nahnu sama, bedanya pada huruf mudhara'. Huwa yaktubu, kalau hiya ta, kalau anak A, kalau nanu, nah, tapi bunyi belakang sama. Jadi diantara supaya anak itu mudah menghafal, tapi hafalnya dengan hafal yang mungkin dengan mengingat-ingat tadi, ciri-ciri tadi, supaya hafalannya lebih kuat. Kalau cuma hafal lancar saja, nanti kalau dipotong-potong, ditamrin, itu kadang-kadang bingung itu kan. Coba kalau anta apa, nah, kalau ia apa, kalau saya apa, kadang-kadang bingung kalau cuma lancar saja. Maka supaya lebih apa namanya mereka lebih mudah menghafalnya dengan domir, si selain tadi hal-hal yang sama, ya ciri-ciri yang sama itu disampaikan. Huwa huma hum sama dengan anta atau antum, bedanya adalah huruf mudhara'. Ya, terus hunna antunna sama, bedanya huruf mudhara'. Terus huruf mudhara' kalau untuk muhadhab mesti semuanya pakai ta. Ya, muhotob, muhotobin, muhotobah, semuanya pakai ta dan seterusnya. Itu apa namanya dijelaskan. Kemudian mulai latihan dari yang mungkin sulasi dulu, ya sulasi dulu huruf apa kalimat, terus masuk masih satu, kemudian masih dua, masih tiga. Nah, ana berikan contoh sebagai sampel saja, ya sebagai sampel saja supaya satu lembar cukup. Tapi nanti kalau antum mengajar ya bisa dipilah-pilah. Pertama sulasi latihan sampai sekian kata. Masuk masih satu, masih dua, dan seterusnya. Mestinya seperti itu. Nah, kemudian mungkin perlu ditambahkan sekedar catatan, ya. Perubahan fi'il mudhari dalam tasrif ini hanya ada pada dua sisi. Ada pada dua sisi. Yang pertama pada huruf mudhara', yang kedua pada lam fi'il. Sudah. Ini dijelaskan. Kedua, harakat huruf mudhara' selalu tetap sesuai dengan wazannya. Jadi, kalau sulasi, ya masalan. Ya sudah, huruf mudhara' selamanya A. Ganti ta ya ta ganti ana ganti hamzah ya a ganti nun ya na, tidak berubah. Jadi yang menetapkan apa? Ya wazannya, punya wazan. Tapi ada hal yang bisa diambil pedokan, yaitu nomor tiga, bahwa harokat huruf mudhari' pada mabni ma'lum, ini salah-salah yang berasal dari rubangi semuanya, itu mesti harokat huruf mudhari'nya dhamma. Ya. Jadi fi'il mudhari' kalau rubangnya ya, entah itu sulasi yang ditambah satu huruf, kadang disebut sulasi masjid biharwin, atau kadang disebut rubangi minas sulasi, kadang fi'il rubangi, kadang seperti itu. Ya. Pokoknya kalau rubahnya huruf mudhari' mesti dhamma. Selainnya fathah, sudah. Ini untuk mudah menghafal. Ya. Jadi harakat huruf mudhari' pada mabni ma'lum tentunya yang berasal dari fi'il rubai semuanya berharakat dhamma. Jadi afala yuf'ilu. Arsala yursilu. Ya. Kalau dahroja yudahriju. Mulhaknya haumala yuhamilu, semuanya huruf mudhari' dhamma kalau rubahnya, kalau selain itu fathah. Jadi harakat huruf mudhari' tetap, sebab kadang-kadang ada anak yang nasrif karena kurang hafal, kurang hafalannya, kadang-kadang sudah ya ganti u kadang-kadang ya. Atau sudah u ganti ya. Yang sering keliru adalah apa, yang rubahnya dibaca a seringnya ya. Ya seperti itu. Kita juga kadang-kadang tes anak-anak ya, yang kita ajar lah sering keliru-keliru antara rubai dengan sulasi. Seringnya yang keliru adalah apa? Rubai dari sulasi. Ya. Yursilu jadi yarsilu. Adhaba yudhib hadab li madhaban. Kadang-kadang seperti itu. Padahal mud mestinya seperti itu. Ya. Jadi ini apa, sekedar catatan. Selain rubangi adalah apa? Fathah. Sulasi ya. Namanya yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Masih dua, yastami'u. Yaf'ta'ilu, infala, yanfa'ilu. Semuanya adalah seperti itu. Ta'alam, ya ta'alamu. Ya. Begitu seterusnya. Kemudian, setelah anak-anak supaya menghafal tasrif dari potongan-potongan kalimatnya ada, seperti ada yurusilu atau yukhbiru atau yastami atau yang lain, sekedar untuk latihan di dalam jumlah supaya tidak pangling ya, dan bisa menggunakannya, bisa menggunakannya. Ya antum silakan bikin kalimat. Nah, ana serat contoh saja pada tadrib asani hawil al-af'al al-mudhari'ah al-af'al mudhari'ah fil jumlah al-atiyah mutabiqatan li mubtada'iha. Jadi rubala fil mudhari kemudian disesuaikan dengan mubtada'nya. Contohnya Hamid yaktubu risalah. Nah, antum ketika sudah memberikan contoh tasrif di atas, ya, ini untuk supaya anak itu terbiasa tidak pakai harokat. Setelah diberikan contoh seperti di atas, kalimat yaktubu udah wazan yaf'ulu. Kan sudah ngerti. Yursilu sudah ngerti. Yasta'dilu sudah ngerti. Maka pada contoh kalimat tidak perlu kasih harokat. Ya. Pada contoh kalimat hamidun yaktubu tidak usah kasih harokat. Sebab apa? Sudah ditulis pada contoh, jadi supaya anak itu tidak terbiasa tergantung pada harokat, ya. Itu supaya menghafal juga, menghafal kalimatnya. Paling-paling mungkin sisi nahunya yaktubu risalah ta lah, paling-paling sisi itunya ya dikasih harokat fathah. Terus dibaca apa itu terusnya? Tadi sudah ada yursilu di atas, sudah latihan, maka sudah tidak dikasih harokat lagi yursilu, yursiluha hanya digandeng dengan domir ila walidaihi, ya. Jadi ketika anak sudah diberikan contoh kalimat-kalimat yang ditasrif, ya, ikut wazan apa saja, maka pada contoh kalimat yang dirubah ini sebaiknya tidak dikasih harokat, supaya anak tidak terbiasa apa bergantung pada harokat, supaya ini hidup, ya, hidup, dan supaya sambil mengingat bacaan-bacaan ini ikut wazan apa, ya. Pertama mungkin kalimat pendek dulu, ya. Mungkin kalau bisa, kalau anak-anak yang masih tingkatan mutawatir kelas 1 barangkali, pertama kalimat pendek dulu, hamidun yaktubu, hamidani apa, hamiduna apa, terus-terusnya. Kalau sudah ditingkatkan dari 2 kalimat, 2 fi'il dimasukkan dalam jumlah, sudah 2, 3, dan seterusnya. Kalau bisa antum bisa buat kalimat panjang, membuat fi'il mudhari' yang panjang, yang bermacam-macam, lebih baik. Ya, lebih baik. Contoh saya pada tadrib yang kedua, nomor dua, Hamidun yaktubu seulang, supaya hafal betul. Hamidun yaktubu risalata wa yursiluha ila abihi, ya, wa yukhbiruhu an halihi. Saya ringkas karena mestinya, karena terbatasnya ini, jadi ana ringkas. Yukhbiruhu an halihi wa sa'adhin ilaihi arujua, minta izin untuk pulang. Ya, jadi itu ada berapa fa'il, ada yaktubu, ada yursilu, ada yukhbiru, ada yasta'adhin, ada yukhbiru, ada yasta'adhinu. Itu kalau sudah dikasih contoh tasrif pada di atas, ya, pada fa'il ini sudah tidak perlu dikasih harokat lagi. Jadi supaya anak itu terbiasa membaca tanpa harokat. Ya, ini apa namanya, secara contoh. Nah, kalau bisa latihannya ditambah. Ini segera sampel saja ya, contoh untuk memancing antum. Ini segera sampel contoh latihan penggunaan fi'il mudhari dari yang sulasi mujarrad, mazid 1 sampai dengan mazid 3. Seterusnya antum bisa kembangkan, ya. Ya mungkin dibuat standar apa latihan ini sampai berapa jumlah. Nah, ya. Kemudian juga perlu ditekankan supaya anak itu juga mudah ingat. Contohnya apa? Kalau Hamid yaktubu risalah wa yursiluha. Kalau Hamidah, kuda ketemu Hamidah taktubu, ingat. Semua fil yang di belakangnya itu mesti huruf benturannya pakai tak semua. Supaya cepat, ya. Umpamanya Hamid yaktubu wa yursiluha wa yukhbiruhu wa yasta'idunu ila akhiriha. Lah kalau Hamidah kau sudah taktubu, maka fil-nya semuanya ganti tak semua. Supaya enggak mengurangi mikir, ya. Kalau udah Hamidah taktubu belakang, maka fi'il semuanya huruf mudhari' ganti tak semua. Yaktubu jadi taktubu, yursil jadi tursil, yukhbir jadi tukhbir, yasta'din jadi tasta'din. Pokoknya kalau udah ganti tak belakang semuanya sama. Nah, ini. Ya supaya anak itu cepat. Cepat. Nah. Contoh kedua, kalau Hamidani yaktubani, nah, belakang ada ani, ke belakang ya sama saja semua. Tambah semua. Yaktuba ani, yursi yursilu yursilani, terus yukhbiru yukhbirani, begitu seterusnya supaya anak itu apa namanya, mikirnya mudah. Jadi kalau udah depan perubahannya apa, itu tuh nuntun perubahan fi'il di belakangnya. Ya. Jadi supaya anak itu mudah apa namanya, mudah paham dan lebih cepat membacanya, lebih cepat. Ya. Umumnya Hamidatun yaktubna, berarti belakang ada nun iswah masuk. Semua fi'il yang di atas masukkan nun iswah. Gitu, enggak ada perubahan. Jadi sama. Nah, ya. Nah, kalau demikian insyaallah anak bisa lebih cepat. Ya tentu ya harus latihan. Latihan dengan pelan. Kita yang sampaikan secara cepat karena memang kita sekedar untuk memberikan informasi aja lah, sekedar mungkin menurut anak ini cara menguasai tasrif fi'il mudhari' supaya bisa lebih cepat dengan cara-cara seperti itu diantaranya. Jadi ada latihan tasrifnya, tasrifnya mungkin untuk memudahkan, mungkin sementara yaktubu ini tanpa domir. Kedua, kemudian pakai domir, wa yaktubu ma yaktubu hum yaktubuna sampai selesai. Nah setelah lancar seperti itu, tamrinan lepas, ya, dibolak-balik. Kalau ada isi fa'il namanya muslimun, fi'il mudhari'nya apa? Nah, seperti itu, dibolak-balik seperti itu. Nah, kalau sudah latihan dalam jumlah, seperti yang kita contohkan di situ, ada beberapa contoh latihan dalam jumlah. Nah, dalam latihan jumlah itu perlu disampaikan pada perubahannya sebenarnya yang jadi pokok, ya, untuk menuntun perubahan yang terdepan. Kalau depan yaktubu jadi tak, tubu jadi tak, ya belakang semuanya sama. Ya. Kalau depan yaktubu jadi yaktubuna, berarti semuanya una, belakang semuanya sama. Seperti itu. Ya, supaya anak bisa lebih cepat. Ya. Itu ya. Mungkin itu dulu yang disampaikan. Ada pertanyaan barangkali? Setengah jam persis barangkali. Adapun itu definisi, itu soal definisi ya. Ya terserahlah. Itu sekedar definisi sambilkan dari jumudurus. Tapi yang kita sampaikan adalah bukan masalah pengertian itu, tapi adalah apa? Adalah pola tasrif. Yang kita sampaikan sekarang adalah sementara pola tasrif fil mudhari. Ini untuk yang sahih. Ya semuanya sama asalnya, tapi kan nanti kalau untuk tasrif mu'talat memang lebih apa ya, agak lebih sedikit, dan nanti ada cara bagaimana supaya anak bisa lebih cepat insyaallah. Itu saja yang kita sampaikan. Kalau definisi itu perlu dibaca, al-fi'l mudhari madalla 'ala ma'nan fi nafsihi muqtarin bizamanin apa muqtaranin bizamanin yahtamilul hala wal istiqbala. Ya, fi'l mudhari adalah bentuk fi'il yang menunjukkan kepada makna fi nafsihi pada dirinya, maksudnya dengan sendirinya sudah punya makna, dengan sendirinya sudah punya makna, maksudnya untuk membedakan dengan huruf. Kalau huruf kan apa? Ma'nan fi ghairihi. Nah, kalau fi'il ma'nan fi nafsihi. Ya. Kemudian muqtaron yang dibarengi dengan waktu. Ya, waktunya yahtamil, memuat kemungkinannya adalah waktu hal dan atau waktu istiqbal. Ya. Maka melihat konteks kalimatnya. Kapan kita melihat ini waktu hal apa mustaqbal, ada bisa dilihat dengan konteks kalimatnya. Ya. Kalau maunya Muhammad yusafiru hudan, berarti waktu istiqbal. Ada orang bertanya, ini Muhammad yusafir, berarti waktu hal. Itu. Ya. Pertanyaan, ini Muhammad wa yusafir, berarti sekarang. Pertanyaan sekarang, Muhammad yusafiru hudan, berarti istiqbal. Ya. Kadang-kadang punya mani istimror. Maksudnya apa? Allah ya'lamu ma taf'alun. Allah ya'lam ma taf'alun. Berarti istimrar. Allah selamanya tahu kan? Nah, itu apa fi'il mudhari. Jadi kadang-kadang punya makna hal, kadang-kadang punya mustaqbal, kadang-kadang punya makna istimrar. Maka melihat konteks kalimatnya. Itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil faedah, dan antum kalau menyampaikan kepada anak didiknya bisa apa namanya lebih cepat, apalanya lebih mungkin dengan cara diantaranya seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi anak tidak cukup menghafal saja lancar, tapi kemudian diupayakan anak itu biar kelancarannya dibarengi dengan pemahaman dalam penggunaan, ya, maka ada tatbiknya, ada penerapannya, contoh pada kalimat. Itu saja yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.